Halaqah yang ke-39, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Apabila ada seorang Yahudi atau Nasrani yang mereka mengaku beriman dengan Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam, sekarang mendengar tentang kedatangan Rasulullah SAW, maka tidak halal kecuali harus mengikuti Rasulullah SAW. Apabila meninggal dalam keadaan sebagai seorang Yahudi dan Nasrani dan tidak beriman dengan kenabian Rasulullah SAW, maka dia meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar tentang kedatanganku seorang di antara umat ini, baik seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia adalah termasuk penghuni neraka. Tidaklah mendengar tentang kedatanganku seorang dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, tidak masuk dalam agama Islam, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Kabar dari Nabi SAW tentang wajibnya orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya itu. Seandainya sekarang ada seorang Nabi yang masih hidup, baik Nabi Musa maupun Nabi Isa, maka diwajibkan bagi Nabi tersebut untuk mengikuti Rasulullah SAW. Tidak boleh dia melaksanakan syariatnya. Allah SWT mewajibkan bagi Nabi tersebut untuk mengikuti dan beriman, bahkan menolong Rasulullah SAW di dalam agamanya. Dan Allah SWT telah mengambil perjanjian kepada seluruh Nabi. Seluruh Nabi sebelum Rasulullah SAW telah diambil perjanjian oleh Allah SWT. Apabila datang kepada mereka seorang Rasul, yaitu Rasulullah SAW, yang membenarkan apa yang diturunkan kepada mereka, apabila datang beliau dan mereka masih hidup, diwajibkan mereka untuk mengikuti Rasulullah SAW, beriman dengan beliau, dan menolong beliau. Dan ini sudah Allah ambil perjanjiannya sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, Wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala a aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin faman tawalla ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Ketika Allah SWT mengambil perjanjian dari para nabi, lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, aku telah memberikan kepada kalian kitab dan juga hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul, musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan apa yang kalian bawa, la tu'minunna bihi wa la tansurunna, kalian harus beriman dengan rasul tersebut, yaitu Rasulullah SAW, wa la tansurunna, dan kalian harus menolong dia. Ini janji Allah ambil dari para nabi. Qala a aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Kemudian Allah berkata, apakah kalian mengikrarkan perjanjian ini? Apakah kalian menyetujui perjanjian ini? Qalu aqrarna. Mereka mengatakan, kami berikrar. Para nabi semuanya berikrar, apabila datang Rasulullah SAW, niscaya mereka akan beriman dan menolong Rasulullah SAW. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Maka hendaklah kalian bersaksi dan saksikanlah kalian, karena sesungguhnya aku bersama kalian, termasuk orang-orang yang bersaksi. Faman tawalla ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Maka barang siapa yang berpaling dari perjanjian ini, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.